Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dan saya menggantikan Dr. Muhammad Asri yang ke London hari ini. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan tahu dan mungkin ramai juga yang tak tahu. Suka kuliah saya di balik pulau Ustaz Kadir. Ustaz Abdul Kadir ganti, saya kena mai sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara perkara yang membimbangkan seorang ustaz bila dia mengajar ialah apabila bahan yang disampaikan itu tidak difahami rupanya ataupun dia mengundang kepada salah faham ataupun lain yang kita cakap, lain yang orang maksudkan dan lain pula yang disampaikan. Itu perkara yang sangat bahaya sebenarnya. Jadi kerana itu, bila ada majlis ilmu, dia tidak boleh satu hala. Dia kena ada dua hala, ada berlakunya perbincangan. Kod-kod masa menyampaikan tu ada perkataan yang tak clear. Mungkin ada dua tiga tajuk yang tak dikupas habis pasal kesuntukan masa dan sebagainya. Maka itu mendatangkan kekeliruan. Tuan-tuan pun ibarat macam pi kedai makan, gulai tak dan masak lagi tuan-tuan ambil order siap dah makan, lepas tu sakit perut. Balik sakit perut cerita kat orang kedai tu tak bagus. Padahal kadang-kadang benda tu tak dan masak lagi. Baik, jadi kerana itu tuan-tuan, saya fikir kita nak kena ulang balik. Lebih-lebih lagi sebahagian daripada tuan-tuan tak ada pada kuliah yang lepas tafsir Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77, 78, 79 dan 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Innahu, sesungguhnya ia, laquran karim, benar-benar Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, yang berada pada suatu kitab yang dilindungi, la yamassuhu, tidak menyentuhnya, illal mutahharun, melainkan golongan yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, sesuatu yang diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Sebahagian daripada tuan-tuan telah pun kita huraikan hari itu. Jadi pada malam ini saya nak huraikan dalam bentuk yang serba ringkas, melainkan pada beberapa tajuk yang kita akan kupas. Sesungguhnya ia, cerita ayat ini sebagaimana yang disebutkan bermula beberapa ayat sebelum daripada itu, Allah Ta'ala bersebut tentang fala uqsimu bimawaqi'in nujum. dan seterusnya sampai kepada innahu laquranun karim, sesungguhnya itu adalah benar-benar Quran. Kita sebut dulu tuan-tuan, dan dalam mungkin banyak kuliah yang tuan-tuan telah lalui, perkataan Quran itu root wordnya, kata dasarnya ialah qara'a, telah membaca. Itu yang jadi iqra' qira'ati apa semua tu kan, iqra' bacalah, qira'ati bacaanku. Quran maksudnya sesuatu yang diulang-ulang baca. Quran itu dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah perkataan syair, bukanlah perkataan tukang tilik sebagaimana yang telah Allah nafikan dalam surah Asy-Syu'ara dan beberapa surah yang lain. Yang Nabi sampaikan kepada Rasul, yang Nabi sampaikan kepada umat, yang Jibril sampaikan kepada Rasul, yang Rasul sampaikan kepada umat, itu bukan kata-kata Nabi. Itu bukan perkataan penyair ataupun ahli sihir, tukang tilik. Ia benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Quran itu sangat tinggi nilainya di sisi orang Islam. Quran itu sangat tinggi nilainya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, juga yang disebutkan oleh para mufassir yang lain, setinggi-tinggi ilmu ialah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya dalam ayat itu dinyatakan salah satu daripada beberapa sifat Quran. Yang disebut dalam ayat ini ialah Quran itu sifatnya karim. Karim membawa maksud, diterjemahkan ke bahasa Melayu sebagai mulia. Karim juga membawa maksud pemurah, generous. Dermawan, pemurah, ada melimpah kasihnya. Dalam ayat yang lain Allah sifatkan bal huwa Quranun Majid. Quran itu bersifat majid, cemerlang, hebat. Dalam surah Yasin wal Quranil Hakim, Quran itu sifatnya bijaksana. Baik, kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita membaca Quran dan Allah namakan Quran itu, juga Allah sifatkan Quran. Kenapa disifatkan Quran? Untuk menggambarkan, untuk menerangkan kepada orang yang berinteraksi dengan Quran, itulah isi kandungan Quran, itulah sifat Al-Quran. Kenapa Quran itu? Kita sebutkan dulu bila surah Yasin, kenapa Quran dikatakan Al-Hakim? Karena pertamanya ia adalah kalam Allah yang maha bijaksana. Yang keduanya dia disampaikan melalui utusan Allah, Malaikat Jibril yang bijaksana. Sampai dan dipikul wahyu itu oleh Rasul, pilihan Allah Ta'ala yang bersifat bijaksana. Dan ia disampaikan kepada umat. Maka barang siapa yang mengambil risalah Quran, itulah manusia yang bijaksana. Isi kandungan Quran itu juga ialah suatu kebijaksanaan. Dalam arti kata lain, kalau ada orang tolak panduan Quran, dia orang yang tak bijak. Orang yang menafikan Quran, dia manusia yang tak bijak. Kalau ada orang berhujah, bila dinyatakan hujah dengan Quran, hujah dengan sunnah, tiba-tiba dia kata kita kena hujah dengan sejarah, kita kena hujah dengan bahasa, maka itu orang yang tidak bijaksana. Sekalipun mungkin dia panel pengkajian, fellow dan mana-mana institut ke, apa nama, kefahaman ke apa ke, itu tanda tak bijak. Kebijaksanaan itu ada pada Quran. Baik. Bila kenapa Quran itu majid? Quran itu ada kehebatan. Bila orang berpegang dengan Quran, kehebatan Quran itu terserlah, meresap dan masuk ke dalam jiwa manusia yang berinteraksi dengan betul dengan Quran. Dan bila Allah Ta'ala kata Quran itu karim, Quran itu melimpah kemurahannya, kemuliaannya. Yang kita sebutkan dulu tuan-tuan, antara kemurahan Quran ini, Quran mengajar kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul itu sebagai rahmat, kasih sayang. Dan atas sifat rahmat, atas sifat kasih sayang itulah kita dipikulkan dengan tanggungjawab untuk berdakwah kepada orang lain. Isu yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lepas ialah bagaimana, apa titik asal ataupun apa perasaan asal seorang Muslim dengan orang bukan Islam. Itu kita sebut dulu kan. Adakah pandangan pertamanya ialah permusuhan, kebencian, nak memusnahkan, ataupun pandangan asalnya ialah perasaan belas kasihan? Yang mana satu tuan-tuan nak pilih? Kalau kita membaca gambaran Islam, gambaran Quran yang luas, kita akan dapati Allah Ta'ala ajar kita supaya memandang manusia mula sekali dengan perasaan belas kasihan dan kasih sayang. Itu perasaan asal. Lepas daripada itu, kalau ada masalah, kalau ada pertelingkahan, kalau ada permusuhan, baru dia terbit perasaan-perasaan yang lain. Tapi yang asal, kalau tanpa sebarang masalah, first impression kita mestilah yang baik dulu. Pasal yang cuba disampaikan oleh sebilangan ulama ialah bagaimana kita diserukan untuk mendakwah orang-orang yang bukan Islam kepada Islam dalam keadaan kita benci dia, Pak. Macam mana kita nak sampaikan dakwah Islam kalau kita berniat untuk memusnahkannya? Dia mesti mula dengan kita fikir kita perlu selamatkan diri kita dengan melaksanakan tanggungjawab, dan kita perlu selamatkan dia. Barulah dakwah tu berjalan. Barulah dakwah tu tulus dan ikhlas. Maka timbul persoalan, adakah mula-mula kita kena kasih sayang dia, kita kena anggap dia sebagai saudara? Itu juga satu resumption, satu lompatan. Belum sampai tahap tu dah lompat dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia ni ada ikatan dia. Ikatan yang pertama ialah ikatan sesama manusia. Ikatan insaniah, kemanusiaan. Itu adalah ikatan yang telah Allah Ta'ala nyatakan secara umum bila Allah Ta'ala ratakan semua manusia ini dengan firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan keturunan Adam. Allah tak beza-bezakan lagi masa itu. Dan keturunan anak Adam ini, iaitu manusia ini, yang telah disamaratakan dari sudut kemuliaannya dibandingkan dengan spesies-spesies makhluk yang lain, diangkat manusia ini, dan manusia ini telah ditaklifkan oleh Allah Ta'ala supaya beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Ditaklifkan, ada tanggungjawab. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Itu kata Allah dalam surah Az-Zariyat. Jadi tak timbul isu kita kena anggap orang bukan Islam sebagai saudara kita ke apakah. Bukan begitu. Asasnya ikatan kemanusiaan itu dulu. Kalau kebetulan ada hubungan darah, itu ikatan yang kedua. Ikatan kekeluargaan, hubungan darah, satu keturunan. Kemudian mungkin ada ikatan kejiranan. Duduk sekali satu taman, duduk sekali sekampung. Ada ikatan, barangkali ikatan perniagaan. Duduk lama kontak, buat transaction dan sebagainya. Ada ikatan. Itu ikatan-ikatan yang diizinkan oleh syarak. Dan dalam semua ikatan yang ada, ikatan yang paling mulia, ikatan yang paling kukuh, ikatan yang paling Allah Ta'ala tuntut dan ia paling diredai ialah ikatan keagamaan, ikatan akidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Walaupun tanpa ikatan darah, walaupun tanpa ikatan keturunan, tanpa ikatan kejiranan, tanpa ikatan kerja, tapi atas nama manusia beriman, dia adalah bersaudara. Dan persaudaraan sesama Islam ini tidaklah pula menafikan persaudaraan, persaudaraan bentuk yang lain tadi. Cuma bila sampai kepada satu peringkat, dalam satu situasi yang mana perlu diutamakan. Maka senantiasa orang beriman akan mengutamakan ikatan agamanya berbanding ikatan bangsa dan sebagainya. Pasal tu tuan-tuan, dalam kes nama apa kawan tu? Bukan kawan kita. Makhluk tu nama apa? Adukan teruna. Lah tak teruna lah. Dia. Majlis kahwin dia bangun ni. Ada berapa puluh laporan polis dibuat. Berpuluh kan. Apa kesalahan dia? Hina sultan yang telah mangkat. Fair tak apa. Report bila kan. Tapi sebelum daripada artikel yang ditulis, saya pun tak baca artikel tu, kalau tak sabit kawan telefon suruh baca juga. Tidak, memang tak kelapak nak baca. Sebelum daripada artikel itu dikeluarkan, dia telah tulis, dia telah, bukan kata tulis, dia telah meracau dalam banyak keadaan, dalam banyak tulisan. Barangkali tuan-tuan, siapa yang tak sempat ikuti, boleh buka Minda, Minda Tajdid. Dilampirkan di situ. Dia boleh hina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Dia hina sahabat Nabi yang lain, Muawiyah, Ali, apa semua. Dia hina imam-imam ulama. Dan saya dia beritahu pas artikel yang sama yang dia hina Sultan Johor tu yang mangkat, ada perkataan yang dimembabitkan Allah Ta'ala dalam bentuk ni. Kawan yang beritahu, saya tak baca pun, dia kata penghinaan kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah Ta'ala meredai orang yang zalim memerintah. Dalam begitulah perkataan yang membawa maksud begitu. Sampai dalam komen-komen untuk artikel tu banyak yang marah dia kena dia punya word dalam teks tu. Ini senario yang ada. Tapi cuba tentang bayang, apa reaksi yang ada? Reaksinya ialah laporan polis kerana menghina Sultan Johor yang telah mangkat. Bukanlah salah, boleh buat yang tu. Tapi apa halnya dengan penghinaan-penghinaan yang sebelum daripada tu? Penghinaan yang lebih besar daripada tu, yang hina sahabat Nabi, yang hina isteri Nabi. Bahkan kalau betul yang disampaikan kepada saya itu, yang dia hina Allah Ta'ala, yang tunal taman. Ikatan kita dengan almarhum Sultan Johor itu ikatan saudara seagama. Ya, yes, betul. Ikatan rakyat dengan pemerintah, ya, ada ikatannya yang wajar kita hormati. Tapi ikatan kita dengan Aisyah radhiyallahu anha lebih besar daripada itu. Ikatan kita dengan Aisyah radhiyallahu anha kerana Aisyah itu adalah isteri kepada Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling Nabi sayang. Cukup dengan itu tuan-tuan, kalau tak ada lah sumber lain, tak ada lah nas lain yang sebut tentang status Aisyah, cukup sekadar dialah manusia yang paling Nabi sayang, itu sudah cukup untuk membangkitkan kemarahan kita. Kalau ada siapa-siapa hina Aisyah. Dulu ada arti hina Khadijah pun serupa. Apatah lagi bila Quran bagi tahu status isteri-isteri Nabi ini, wa azwajuhu ummahatuhum. Ummahat dan isteri-isterinya, isteri Nabi adalah ibu-ibu kamu. Isteri Nabi adalah ibu orang beriman. Pasal tu isteri Nabi dipanggil Ummul Mukminin. Mak orang beriman tu tuan-tuan, mak kita. Tak tahu kok aduka tu dia tak kisah orang maki mak dia, tak tahulah kan. Dia tulis bangang dalam tajuk dia kata. Tu ayat dia. Tak kira lah nak masuk ke apa, tapi perkataan tu menghina. Kalau ada siapa-siapa membaca, dia tak terguris hati dengan benda tu, memang dia tak sayang kat mak dia. Aisyah tu lemak orang beriman, ibu kepada orang beriman. Macam mana kita sensitif, kita marah orang hina mak kita, macam tu juga, bahkan lebih lagi. Dan patut, patut hak tu nak kena buat report polis sama. Kita buah tak ada sekali lagi. Tentang fikrah, tentang tempat, tentang mana yang tempat esok biar dapat polis. Biar banyak sikit tempat. Katakan nak panggil sahabat, beritahu, kita panggil sahabat. Pasal sensitiviti orang beriman. Itu ikatan tadi itu. Bukan kata-kata tak penting bila sultan itu dihina dan sebagainya. Sultan ke orang biasa ke, kalau dihina itu satu masa, itu satu dosa. Jadi tak ada masalah siapa nak, yang nak repot pulih yang tu tak apa dia buat. Tetapi bila itu dibuat, yang lain ditinggalkan, kita nampak di situ ada kepincangan priority. Kepincangan dari sudut pertimbangan yang mana patut diutamakan, yang mana patut dilebihkan. Mungkin betul perkataan apa nama sebahagian daripada manusia ni, dia lebih hidup, dia lebih Melayu daripada Islam. Dia lebih sayangkan Melayu daripada dia sayangkan Islam. Bukan tak bagi sayangkan bangsa, bahkan itu perkara yang nature. Nabi pun sayangkan keluarga bangsa dia. Sahabat-sahabat Nabi pun sayangkan Arabnya. Tak ada masalah apa yang tu. Tapi kalau lebihkan bangsa daripada agama, itu kepincangan. Jadi Quran ajak kita kemuliaan ini, termasuklah perkara-perkara yang begini. Benda ini perlu kita baca, perlu kita faham. Baik, yang tu. Yang seterusnya ayat 78. Fi kitabim maknun. Quran yang dibaca, Quran yang mulia itu berada di dalam suatu kitab yang dipelihara, yang dilindungi. Setelah kita nyatakan tuan-tuan, para ulama dalam tafsiran untuk ayat ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan ia adalah lauh mahfuz. Berdasarkan ayat, bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan itulah Al-Quran yang cemerlang, Al-Quran yang hip, yang gemilang, yang berada di lauh mahfuz. Dalam surah Abasa menyatakan Quran itu fi suhufin mukarramah, marfu'ah, kan dia suhuf yang dimuliakan, yang diangkat. Kemudian bi aidi safarah kiramin bararah, yang berada pada tangan para malaikat yang dimuliakan. Jadi pendapat yang kedua di kalangan ulama yang diterjihkan oleh Ibnu Qayyim ialah fi kitabim maknun itu membawa maksud suhuf-suhuf yang disampaikan oleh para malaikat. Dan pendapat yang ketiga, fi kitabim maknun maksudnya Quran itu berada di dalam mushaf yang tuan-tuan pegang. Itu pendapat yang ketiga. Dan kita simpulkan poin pendapat itu tuan-tuan, daripada ketiga-tiga pendapat ini, para ulama tafsir dan juga para fuqaha yang lain seperti Syekh Ibn Uthaymin umpamanya, menyatakan tafsiran yang ketiga itu lemah. Yang mengatakan Quran berada dalam mushaf, dalam ayat itu maksudnya Quran berada dalam mushaf, itu tafsiran yang lemah. Kita abaikan. Jadi sama ada jumhur kata fi kitabim maknun maksudnya berada di lauh mahfuz. Ibn Qayyim dan sebagian yang lain kata dia berada dalam suhuf yang dipegang, yang dibawa oleh malaikat. Itu dua je kaul yang boleh diiktibarkan. Baik, daripada ayat yang ini fi kitabim maknun ini, dia berpindah kepada ayat yang berikutnya yang memberi kesan kepada hukum. Bila Allah Taala nyatakan dalam ayat 79 kan, la yamassuhu illal mutahharun. La linnafi, tidak menyentuhnya melainkan oleh al mutahharun, golongan yang disucikan. Bila kita dah tolak tafsiran yang ketiga tadi, Quran fi kitabim maknun maknanya mushaf, maka otomatik ayat 79 tidak boleh ditafsirkan sebagai Quran itu tidak boleh disentuh melainkan oleh orang-orang yang suci. otomatik dia gugur. Gugur beristidlalkan kepada ayat itu. Nanti kita sebutkan lagi apa ada kaitannya lain. Maka barang siapa yang berhujah nak sentuh Quran tidak boleh melainkan orang yang suci, dalilnya ayat 79 surah Al-Waqi'ah, maka itu ialah istidlal yang lemah dan tertolak. Kenapa? Karena kita dah tafsirkan tadi ayat itu bukan itu maksudnya. La yamassuhu illal mutahharun, membawa maksud tidak disentuhnya. Tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan al-mutahharun di sini ialah para malaikat. Sebagaimana dalam surah Abasa ayat 12 hingga 16 tadi. Bi aidi safaratin kiramin barara. Malaikat yang mulia. Karena kalau sebut manusia, Allah Ta'ala sebut manusia dia bukan dengan mutahharin. Allah sebutkan mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bukan mutahharin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang bersuci. Mutatahhirin, bukan mutahharin. Mutahharin yang disucikan. Dan dalam ayat itu secara jelas dari siyaqul ayat, daripada keseluruhan konteks ayat itu merujuk kepada malaikat. Baik. Sebelum kita sentuh tentang apa hukum orang menyentuh Quran tanpa wudu, kita nak ambil lagi ayat ini dari sebut apa yang dipanggil sebagai at-tafsir al-isyari, tafsir secara isyarat. Ini ada satu lagi bentuk tafsir, tetapi tafsir ini tuan-tuan selalunya dia digemari oleh golongan sufi. Bukan semestinya salah. Bila kita mai pada sufi bukan semestinya salah. Selama mana duduk dalam lingkungan, sama ada selama mana dia berada dalam lingkungan nas, konteks yang ada, maka itu diizinkan dan boleh diambil iktibar. Antara yang kita tafsir, kalau tuan-tuan siapa yang boleh baca kitab Arab ke, boleh cari ibu hak terjemah bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Al-Alusi. Itu tafsir Al-Isyari. Tafsir dengan isyarat. Dia tafsir apa yang ada. Kemudian daripada ayat itu, ada pengajaran di sebaliknya yang diambil. Yang selalunya berkaitan dengan akhlak, dengan sentuhan-sentuhan rohani. Dan dalam ayat la yamassuhu illal mutahharin ini tadi, illal mutahharun itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berikan satu gambaran, kita isyarat daripada ayat ini ialah Al-Quran ini tidak akan dapat difahami, tidak akan dapat dihayati bila kita sentuh itu dikembangkan maksud kepada bukan sekadar touch, tapi mana learn, belajar, ambil lesson, ambil pengajaran daripadanya. Ambil iktibar, hayati, dalami, perjuangkan. Tak boleh orang dapat benda ni melainkan al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Tadi dalam ayat konteks zahir ayat itu ialah malaikat, tetapi secara isyaratnya menggambarkan hanya golongan yang disucikan jiwanya yang boleh memahami dan mendalami Al-Quran. Kerana itu tuan-tuan, ya, tambah kita katakan ada masalah dengan tafsiran itu. Kita boleh faham konteks apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini dengan melihat kepada realiti kita, berapa ramai orang yang ada hubungan dengan Quran. Sama ada dia tukang jual Quran, dia tukang cetak Quran barangkali. Dia belajar, dia baca Quran, dia belajar Quran, dia mengajar Quran, dia hafal Quran, dia johan qari Quran ke, qariah Quran ke, dia tok guru Quran ke, dia hakim tilawah Quran ke, ramai jenis tu. Dia tolong bagi hadiah untuk orang yang apa nama tilawah Quran ke. Ada belakang tu. Dalam semua manusia yang berinteraksi dengan Quran ni tuan-tuan, kita boleh tengok sebahagian tu sikit pun tak sempiah dengan apa nama pengajaran dan pengiktibaran Quran. Johan Quran Bang Ali, tapi buka kedai karaoke. Oh, buka karaoke, kita karaoke nasi. Bukan karaoke nasi, karaoke hak macam-macam tu. Boleh berduit dengan dia berdapat benda bayar asing pula. Tu belum cerita kebincangan hak tilawah Quran kan. Hak tiada tahu dari tilawah Quran daripada peringkat zon, daerah, pi sampai kepada negeri, daripada hak budak sekolah sampai ke dewa yang dewasa. Dia punya persaingan tu tuan-tuan. Macam budak sekolah main bola atau budak sekolah main bola. Ada yang pergi cari bumbu pun ada main bumbu lah. Ini bukan Afrika, Melayu pun buat. Afrika memang ada buat. Main bola pun cari bumbu. Hak nak tilawah Quran mencari bumbu ada juga. Tuan-tuan tak tahu tapi pasal saya memang berkecimpung. Memang itulah kawan-kawan yang ada pun. Itulah anak-anak murid yang ada pun. Sebagai yang ada TV, duk baca Quran tu pun. Hak belajar dengan kita pun. Jadi dalam suasana persaingan tu pun macam-macam. Yang bomo pun bomo. Yang baca sekadar baca, berebut belajar apa? Belajar lagu. Dan bukanlah salah belajar tu, itu sebahagian daripada keindahan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Perhiaskanlah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Boleh kita perhiaskan dengan maqamat, maqamat sautiyah dipanggil. Level-level suara tu yang ada Bayati, Husaini, Nahwan, Ras, apa semua tu. Sikah, Jaharkah pun. Syoklah dengar yang tu. Tapi kalau habiskan umur baca dengan lagu tu, pulun. Nak pedoh jaga lagu harakat bagi sama. Dia punya rhythm tu bagi elok. Makna tu dengan langgang. Itu yang pernah kita bacakan tentang kuliah kita. Dalam ayat, "Warattilil Qur'ana tartila." Surah Muzammil kan? Dan hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan tartil. Apa maksud dia? Mestilah kena. Kena makhraj hurufnya kena. Dan kena pada tempat berhenti dan bermula ayat. Itu bab fasahatul Quran. Bukan boleh berhenti ikut dan. Bukan boleh mula ikut dan. Rosak makna ayat. Tapi ini kadang-kadang tu nak jaga. Di mana, nak jaga di mana harakat pertama lagu ni nak bagi berhenti. Dia akan berhenti ikut suka dia. Dia akan mula ikut suka. Makna jadi berubah. Dan itulah satu seni ilmu yang agak lambat untuk diberikan perhatian. Bukan tak ada perhatian. Sekarang ni dah ada mula kesedaran tu ada. Orang mula balik baca, kaji balik, tulis balik. Ada satu dua buku baru mula tu dalam bahasa Melayu. Sedangkan ulama-ulama dulu, ulama bahasa, Al-Ashmuni, Al-Ambari, umpamanya dia tulis tajuk. Di mana tempat kita nak waqaf, di mana tempat kita nak ibtidak. Ayat nak berhenti kat mana, nak mula kat mana. Bukan boleh main suka hati. Dan itu satu seni ilmu yang agak sukar. Tapi kita tengok orang bila dia tak tahu dan dia terbiasa dengan benda yang tak biasa kan. Daripada mula dia dengar macam tu lah dia buat. Itu yang setengah-setengah masjid, surau kalau jadi imam sembahyang. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih." Pi berhenti tentu. Saja nak berhenti tentu. Lepas tu nak ambil balik. Pi ambil afwaja fasabbih. Kalau tanya pasal apa? Oh, tak bisa lama ada imam dulu pun buat lagu tu. Tak ada sikit pun nak ambil tahu di mana nak berhenti, apa makna ayat yang dibaca, apa iktibar yang boleh diambil. Dia tak sampai zauk tu, feel interaksi dengan Quran tu, ialah supaya apa yang kita baca tu menepati wahyu yang diturunkan. Macam kita baca surah Abah lah kata tuan, satu ayat tu dua baris, kita baca scratch, ayat jadi tergantung. Bukan tak tergantung, kadang-kadang dia berubah makna. Tuan-tuan baca Quran, "La taqrabus salata wa antum sukara." Janganlah kamu hampiri salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Saja-saja baca berhenti pada "La taqrabus salat." Jangan kamu hampiri salat. Saja berhenti tentu. Haram hukumnya. Banyak lagi ayat-ayat lain tuan-tuan, itu kita dah bincang dah sikit. Di mana tempat berhenti, mana tempat bermula yang salah maksud ayat. Baris tengah langgar. Tapi bagaimana ada orang yang berinteraksi dengan Quran, dia hanya pentingkan sudut luaran, perhiasan, dia tak ambil substan tau, dia tak ambil isi kandungan dalam. Belum lagi kawan tu lah toki lagu Quran, dia juga lah juara lagu lembu. Hak lagu lembu tu dia lah juara lah. Takat sabung ayam ni, biasalah. Sang ajak Quran, ajak, ajak lagu, ajak macam-macam ajak. Dan dulu-dulu kan, bila Quran pakai kemban je, ambil tola buat atas tu pun anak-anak murid main mengaji. Bacalah Quran macam tu. Tok guru tak tahu Arab pun. Tu dulu-dulu lah mungkin ada perubahan sikit-sikit kan. Yang terus tubah. Bab yang berikutnya ialah orang yang berinteraksi dengan Quran, dia kira nak bagi potong-potong-potong ayat Quran tu jadi apa? Jadi jampi serapah. Ubat untuk sakit bisul. Wala talbisul haq. Dia baca ayat tu. Pasal baca ayat tu? Pasal ada bunyi bisul. Dah sungguh kalau tetapi tengok tu mana tak rumah kampung lama-lama kan. Ha, ayat ni baca pasal apa? Pasal ada bunyi bisul, maka baca tu mujarab. Hak yang tebak jala nak tangkap ikan kan. Wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ayat Quran tu hak betul. Dia pergi tukar walakin ramai-ramai dia kata. Bagi ramai ikan bagi masuk dalam jala. Itu jampi. Orang yang berinteraksi dengan Quran dia buat macam tu. Zaman orang Malaysia shopping di Singapura dulu. Dia apa nama duty free kan. Singapura waktu tu murah dari Malaysia kan. Selalu orang kata apa bila lintas custom Johor, tambah Johor tu. Baca ayat surah Yasin hak mana Nabi baca ketika keluar dari malam hijrah tu. Masa Nabi tabuk pasyak kat muka Quraisy kan. Dia kata waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsaynahum fahum la yubsirun. Baca yang tu. Tarik nafas, embui kat kasam, lepas tak kena cas, tak kena apa nama bayar di kasam. Tu ya. Yang tu tak apalah dia baca penuh. Masa saya duduk pergi Mekah hari tu ada satu orang tu dia kata petua yang lain. Ha, ni dia kata dulu apa nama Johor lah ni pindah ke Langkawi pula. Ha, belikan batik apa semua. Dia kata baca surah Yasin enggak? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Dia kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taq, sampai tetap tu dia kata ujung lidah lekatkan letak langit-langit jangan lepas sampai lepas kasam baru turun. Baru sama ayat. Ui jenuh tak nafas tu nak letak tu tak pergi turun. Dahlah ayat tu qalqalah pula tu kan. Bila qalqalah dia kena ada getaran tu, letak tu kena lepas, ada baru dia ada letakkan tu. Itu jenis orang yang berinteraksi dengan Quran. Tapi dia boleh gunakan Quran dengan macam-macam bentuk penyelewengan. Dan orang macam ni tak dapat ambil aktifah. Kalau Nabi baca tak faham pun apa kaitannya ayat tu dengan benda yang dia nak buat tu. Petang tadi ada sahabat seorang tu telefon. Dia cakap ke mak dia. Mak dia salin doa dalam TV. Dia kata, ustaz, ayat doa, ayat ni doa apa? Salamun qawlam min rabbir rahim. Dia kata, makcik ni dia lama kot tak baca Yasin malam Jumaat kot. Maklum kata, anak dia kot keluar kuliah di IQ. Dia lupa kot yang tu, tak pasal lama. Salamun qawlam min rabbir rahim. Makcik, itu ayat surah Yasin tu kata. Oh iya kah? Itu doa apa? Tak ada doa apa bacalah tu. Salam sejahtera. Qawlam min rabbir rahim. Satu perkataan daripada Tuhan yang maha pengasih. Ayat tarikh akhirat kan. Apa doa apa yang tu? Tak ada doa apa. Dia kata ni usahlah tu makcik bagi doa tu. Makcik salin dia kata. Doa Quran tu tuan. Dia adalah rahmat. Dia adalah syifa. Penawar betul. Tapi sebahagian bentuk tu. Dia biar berkaitan. Ayat-ayat tu dia berkaitan dengan makna dan tajuk. Tiba-tiba tuan letakkan ayat ni. Ha, baca doa. Pagi-pagi baca 7 kali. Apa kaitan? Kalau doa sungguh dalam bentuk doa tak apa, bacalah bila pun dia doa. Melainkan tempat-tempat dilarang baca Quran itu cerita lain lah kan. Jadi ini bentuk manusia berinteraksi dengan Quran dan bukan semua orang boleh dapat memahami dan menghayati kandungan Quran. Itulah antara isyarat yang boleh difahami daripada la yamassuhu illal mutahharun. Selama ada orang itu tidak menyucikan diri dia untuk betul-betul beriman dengan Quran, selama itu dia tak akan dapat. Lalu tuan-tuan saya bacakan ayat hadis Nabi SAW daripada riwayat Abu Daud yang sahih. Kita bacakan hari itu tentang bila seorang lelaki yang saleh mati, kan di antara soalannya yang ditanyakan ialah, apa perkataan kamu, apa pendapat kamu tentang lelaki ini yang dibangkitkan Rasul? Apa jawapan lelaki saleh? Itu huwa Rasulullah, dialah Rasulullah. Malaikat tanya dia, wa ma adrak, apa yang menyebabkan kamu tahu annahu Rasulullah, dia itu Rasulullah? Jawapan lelaki saleh tadi, qara'tu kitaballah wa amantu bihi, aku baca kitab Allah, Al-Quran, dan aku beriman dengannya. Tuan-tuan, bila kita baca Quran dengan kita beriman dengan isi kandungan Quran, itu adalah salah satu tips yang Rasul bagi tahu boleh jawab soalan malaikat dalam kubur nanti. Boleh kenal Nabi walaupun tak pernah nampak Nabi. Boleh tahu itu Rasulullah walaupun tak pernah kita tengok muka Nabi. Yang adalah hak yang kita baca dalam Quran, yang kita junjung ikut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan orang yang asi, ahli maksiat, orang yang tidak beriman, bila ditanyakan tentang Rasul itu, dia hanya boleh mengerang. La adri, aku tak tahu. Hadis sahih dari Abu Dawud. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu isyarat yang ada untuk kita. Ramai orang dia baca Quran tapi dia tak rasa apa, tak ada apa-apa. Maka di situ ada proses tazkiyah, proses penyucian dan penyemburan jiwa. Kita sendiri nak kena buat. Kita kena ada satu persepsi yang tulus tentang Quran yang kita interaksi dengannya, yang kita baca. Barulah bila kita baca, sikit sebanyak limpahan rahmat kasih sayang itu, kemuliaan Quran, Quran, keagungan Quran itu dapat masuk menyerap dalam diri kita. Dengan kita juga memelihara beberapa adab dan kemuliaan Al-Quran. Itu antara perkara yang juga penting untuk kita ketahui dan kita ambil peran. Walaupun sebahagian daripada adab-adab itu yang mungkin dibaca, yang diterangkan pada tuan-tuan agak menyusahkan ataupun tak berkaitan, tapi mana yang tepat, mana yang betul, kita kena ambil kira. Dan sepakat para ulama menyatakan wajib kita menta'zimkan, memuliakan Al-Quran. Barang siapa yang memandang rendah dan menghina Quran, dia kafir. Yang tu sepakat, tak ada siapa khilaf yang tu. Siapa yang sengaja hina Quran, menghina salah satu daripada surah Quran, menghina mana-mana perkataan dalam Quran, menghina mana-mana ayat Al-Quran, dia kafir. Bila cukup syaratnya. Cuma timbul persoalan tadi yang kita nak sebutkan tadi, apa hukum orang menyentuh Al-Quran tanpa wudu? Adakah itu dikira menghina Quran ataupun tidak? Soalan berikutnya, apa hukum orang membaca Quran dalam keadaan dia berhadas? Ada kecil atau ada besar? Adakah itu juga dikira menghina Quran? Perempuan yang haid dan nifas bolehkah baca Quran? Kalau baca, adakah itu dikira menghina Quran? Itu persoalan yang timbul daripada asas Quran itu wajib dimuliakan dan diagungkan. Kita dah kata sepakat tadi, mana-mana perbuatan yang berbentuk menghina, bertujuan menghina dan merendahkan Quran itu suatu dosa haram, bahkan jadi kufur. Yang tak biar khilaf dah. Sekarang ni lah kita nak bincangkan. Baik, soalan yang pertama tadi tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudu. Bila kita kata hukum, kita kena tanya dulu yang pertama apa? Dalilnya. Kalau tak kata, orang kata, depa kata, depa siapa? Depa. Siapa nama? Tak. Itu tak si. Kalau yang kata apa nama, dah orang lama buat, yang tu pun tak kira. Kena tanya dalil. Bila dalil, dia akan mai kepada pertama Quran, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam isu menyentuh Quran tanpa wudu, tidak ada dalil daripada Al-Quran. Selepas kita gugurkan istidlal tadi kan, kita gugurkan mengambil hukum daripada ayat tadi itu, kita dah ketepikan, maka itu bukan dalilnya. Tinggal lagi dalil yang ada ialah ada dua hadis yang berkaitan, satu yang lebih jelas, yang kedua kurang jelas. Kita ambil dulu hadis yang kurang jelas. aspek hukumnya, yaitu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebilangan sahabat daripada membawa mushaf ke negeri musuh kerana dibimbangi akan dirampas oleh musuh. Hadis riwayat Muslim, hadis itu sahih. Dan kita dah sebut tuan-tuan, hari ini kita nak ulang balik dalam huraian hadis tersebut. Para ulama berpecah kepada beberapa isu yang lain, cuma kita nak simpulkan hadis tersebut yang rajihnya tidak berkaitan dengan bab menyentuh Quran dengan wudu ataupun tanpa wudu. Dia tidak berkaitan. Ia berkaitan dengan Quran itu kalau dibawa ke negeri musuh. Ayatnya ialah negeri musuh. Bila negeri musuh ini tuan-tuan, ia membabitkan beberapa keadaan. Yang pertama, musuh itu tentulah orang kafir. Tentulah orang kafir. Dan bila orang kafir pula, pembahagian golongan kafir ini secara tradisinya terbahagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama dipanggil kafir harbi, kafir yang diperangi. Yang kedua kafir zimmi wal musta'min, kafir zimmi dan yang minta keamanan ataupun mu'ahid dipanggil, yang ada perjanjian. Yang telah kita bacakan ayat Quran berkaitan dengan hukum berinteraksi, hukum membantu dan berbuat kebaikan dengan orang-orang kafir ini. Itu pembahagian tradisional, setiap tradisi. Sebahagian ulama moden cuba mencetuskan idea kategori kafir ini perlu dinilai semula. Seperti Dr. Tariq Ramadan dan sebagainya minta bagi idea supaya pembahagian kafir ini tidak dilihat dalam bentuk yang tradisi lagi. Pasal dunia ini dah berubah, situasi politik, diplomatik, internasional dan sebagainya dah banyak berubah, tak macam dulu. Jadi mungkin ada ijtihad-ijtihad baru yang itu insya-Allah kita akan bincangkan dalam isu yang berkaitan. Tapi yang pentingnya dalam hadis itu sebut negeri musuh dan tentu dia kafir, dan kafir itu bahagi dua pula. Bila bahagi dua tadi ni, kita dah bacakan ayat yang suruh buat baik dengan kafir zimmi, yang kafir habi inilah kafir yang diperangi. Yang berikutnya, bila kata musuh, dia juga membabitkan situasi sama ada dalam keadaan aman atau dalam keadaan perang. Dan bila keadaan itu aman atau bila keadaan aman, satu hal selamat. Dalam keadaan perang dibahagikan pula orang Islam kuat ataupun lemah. Jadi daripada persoalan-persoalan yang berangkai ini, para ulama letakkan yang boleh kita katakan ini perkataan kebanyakan ulama, iaitu kalaulah Al-Quran itu, mushaf Quran dibawa ke negeri musuh dalam keadaan tidak dijamin keselamatan dan kemuliaan Al-Quran, musuh Islam, tentera musuh boleh ambil rampai, buat penghinaan macam di mana penjara Guantanamo Bay, di Abu Ghraib dan sebagainya, dia perhina, dia perlempak Quran dalam tandas dan sebagainya, maka para ulama kata haram saja-saja bawa Quran bintang itu, karena itu termasuk dalam pelarangan tadi. Tapi bila mai kepada orang Islam kuat, tentera Islam yang berperang itu dalam keadaan yang lebih kuat dan seakan-akan ada jaminan keselamatan pada mushaf yang dibawa itu, ialah kena orang nak pergi perang tapi dia nak baca Quran juga, takkan nak tinggal Quran, dia nak baca juga kan. Kita katakan kalau dia bawa, maka sebilangan ulama menyatakan harus membawa Al-Quran dalam keadaan selamat kerana diyakini selamat daripada dihina oleh musuh. Dan situasi itu tuan-tuan, dalam zaman moden kita, tuan-tuan bawa Quran pergi airport, pergi Singapura, pergi Thailand, pergi mana, pergi Tokyo, pergi Jepun, pergi China, semua kan ada depan rampas Quran. Pernah jadi? Dia pun orang apa nama kenara Saudi duk edar terjemahan Quran tu, bukan Malaysia je dapat tau. Pergi belah India pun dapat, sampai belah China pun dapat. Kalau tak boleh bawa Quran, mana tak boleh disebarkan benda tu. Menunjukkan hadis larangan Nabi orang sahabat bawa Quran ke negeri musuh itu berkaitan dengan suasana perang, suasana tak selamat, suasana yang boleh menghinakan Quran. Kalau tak labid, tak ada, tidak ada unsur-unsur yang begitu, maka dia kembali kepada harus. Kalau tujuannya untuk menyampaikan risalah, dakwah dan sebagainya, maka itu tentu satu yang dibolehkan. Dan Nabi tunjukkan, bila Nabi hantar surat kepada Raja Rom, Nabi tuliskan surat, Nabi tulis dengan ada bismillah dalam tu, ada ayat Quran lagi dalam tu, dan ia dibaca oleh pembesar Rom, oleh Raja Rom. Jadi berdalilkan dengan hadis itu tak relevan dengan tajuk. Baki lagi yang ada dalam hadis itu ialah orang kafir boleh pegang Quran ataupun tidak. Nah, itu isu yang kedua. Dalil yang berikutnya ialah hadis yang diriwayatkan secara mursal dalam Muwatta Malik oleh Ibn Hibban dan At-Tayalisi dan sebagainya, yaitu la yamassul Qur'anu, la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang suci. Tidak di situ membawa maksud jangan. Hadis ini tuan-tuan, pertamanya dari sudut kesahihannya ia dipertikaikan, kerana seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, hadis yang Nabi tak bagi sentuh Quran melainkan orang yang suci ini, semua jalan periwayatannya ada kecacatan. Maka bagi sebilangan ulama yang menolak kandungan hadis ini, seperti Al-Imam Dawud Al-Zahiri dan yang seumpama dengannya, bila yang tu pun digugurkan, apa dah? Dia kembali kepada konsep asal, tidak ada dalil yang melarang menyentuh Quran bagi orang yang berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, tak ada. Bila dah digugurkan, bila gugur dalil, yang turut gugur bersama dengannya apa? Hukum. Dalil yang menyebabkan hukum, bila dalil tu gugur, hukum pun turut reban sama. Boleh tak? Baik, tak habis lagi. Mai golongan ulama hadis yang berikutnya pula, sebilangan dan besar daripada mereka pula menerima isi kandungan hadis tersebut dengan menghimpunkan keseluruhan jalan periwayatannya, maka sebahagian mengatakan hadis itu hasan dan ada yang mensahihkan hadis tersebut. Antara yang mensahihkan hadis tersebut ialah Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis itu kita ambil pandangan wudu kena sahih. Siapa yang balik malam ni pegang hak pertama, tak tersangka pula berah, kira da'if tinggal. Tak ada apa. Tapi kita mengambil kira pandangan ulama-ulama yang lain pula yang mensahihkan hadis itu secara overall. Mana secara himpunan dia jadi banyak dan saling mengukuhkan antara satu sama lain, kata Al-Albani, maka hadis itu diterima. Diterima kesahihannya ataupun diterima pendalilan dengannya. Baik. Daripada sudut ini pula, ulama yang mensahihkan hadis ini ataupun sekurang-kurang kata hasan, bagi dua pula. Berikut, beli gambar. Kita kena buka sikit. Yang pertama, mengambil secara zahir mengatakan bahawasanya suci. Bila kata suci, dia membawa maksud orang yang suci daripada hadas besar, hadas kecil dan suci daripada najis. Maka dengan itu, itulah pegangan jumhurul ulama bahawasanya untuk menyentuh Al-Quran hendaklah dengan berwudu. Maknanya suci daripada hadas kecil dan hadas besar serta najis. Itu pandangan jumhur ulama di kalangan empat mazhab dan yang lainnya. Ada yang tertinggal? Pak ni. Boleh kalau clear tak? Baik. Namun, bilangan lagi ulama kata, perkataan tahir, suci dalam hadis itu tidak semestinya membawa maksud sebagaimana yang dipahami oleh pihak tamu tadi. Pasal apa? Pasal tahir, kadang suci itu dia boleh membawa berbagai maksud, antaranya suci daripada najis, suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, dan juga suci imannya, suci akidahnya, iaitu dia orang beriman, dia bukan orang kafir. Bila ada empat andaian tentang maksud suci, maka sebilangan ulama seperti Syaukani dan sebagainya, dia ada satu kaedah dipanggil idza ta'addada al-ihtimalu saqata al-istidlal. Bila ada berbagai-bagai andaian, maka gugur beristidlal dengannya. Pasal nak anda yang mana satu? Ada orang kata maksud suci, suci daripada najis. Kalau suci daripada najis, mana badan dia bersih, dia tak bernajis, tapi dia berhadas, dia boleh pegang Quran, dia faham tauhid, suci daripada najis pun boleh juga kan. Ada orang kata tak, suci ni maksudnya suci daripada hadas kecil. Otomatik hadas kecil ada besar sekali. Maka kalau dia bernajis, dia boleh pegang Quran, tapi dia ada wuduk tapi dia najis. Dia boleh pegang Quran. Hak pertama tadi tak boleh pasal hal najis. Ada najis, bukan hal najis. Ada najis pada diri, tak boleh pegang Quran. Kalau dia kata dak, aku dah ada wuduk, najis sikit je, boleh pegang Quran. Jadi ada andaian begitu. Sampai kepada satu andaian lagi. Maksudnya ialah dia orang beriman, dia bukan orang kafir. Al-mu'min la yanjus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi kata al-mu'min la yanjus. Orang beriman tu tak najis. Yang najis apa? Innamal musyrikuna najis. Musyrikin itu yang najis. Jadi kalau musyrikin najis, orang beriman tak najis, tak najis maknanya suci. Tahir. Jadi andaian yang berikutnya ialah kalau orang tu asalkan dia orang beriman, maka dia boleh pegang Quran. Dia bukan orang kafir. Jadi bila timbul andaian-andaian-andaian yang begini, tuan-tuan, kesebilangan ulama mengatakan gugur untuk beristidlal dengannya. Dia patah balik asal. Tidak ada dalil yang konkret untuk meletakkan hukum haram pegang Quran tanpa wudu. Kerana bukan hadis itu tak sahih. Selepas disahihkan oleh sebilangan ulama tadi, let's say kita katakan dia sahih sebagaimana pendapat-pendapat sebagian tadi, tapi untuk isi hadis itu ada pertikaian kepada maksudnya. Bila gugur dalil dengannya, maka tidak ada dalil yang mengharamkan. Bila tak ada dalil haram, dia kembali kepada balik asal, iaitu berinteraksi dengan Quran termasuk boleh menyentuhnya. Dan Al-Albani rahimahullah sendiri, rahimahullah, dia ambil ihtimal andaian yang paling dekat, iaitu orang tahir dalam hadis itu membawa maksud orang beriman. Karena ada dalilnya daripada hadis Bukhari tadi, iaitu orang beriman tidak najis, maknanya dia suci. Batal balik pada hadis tadi. Yang najis ialah musyrik. Bukan najis pada zat, tapi najis pada akidahnya. Said Sabiq umpamanya rahimahullah, dia kata maksud hadis itu ialah orang yang berhadas kecil boleh pegang Quran, tapi orang yang hadas besar tak boleh pegang. Itu yang Al-Albani tegak dalam Tamamul Minnah. Dia kata hak tu tak ada dalil bagi macam tu. Tak ada satu murajjih, tak ada satu benda, tak ada petanda qarinah nak faham cara Said Sabiq faham tu. Ni siapa yang baca fiqh sunnah lah kan, nak dulu-dulunya. Jadi daripada situ tuan-tuan, kembali dia kepada khilaf ulama dari sudut hukum harus ataupun haram, dia ini terdedah kepada pahaman para ulama yang berbeza-beza. Cuma secara yang rajihnya tidak ada satu dalil yang konkret mengharamkan manusia beriman, lelaki ataupun perempuan, menyentuh Quran sekalipun dia berhadas. Tak ada dalil yang konkret mengharamkan. Tetapi sama ada yang mewajibkan berwudu ataupun yang tak wajibkan tadi, semuanya sepakat orang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan berwudu itu lebih baik. Yang itu tak ada khilaf. Lebih baik dan itu lebih beradab. Bukan mana hak yang pegang itu tak ada lah, tapi yang berwudu dan pegang Quran itu lebih beradab. Hak itu sepakat. Dan bagi golongan yang mewajibkan wudu untuk pegang Quran ini pula, di kalangan mereka meletakkan pengecualian. Fuqaha mazhab ni letakkan pengecualian ketika darurat. Dalam terutama dalam dua keadaan. Pertama, kalau kita jumpa Quran itu dalam keadaan dihina ataupun dalam keadaan yang tak elok, jatuh daripada almari ke, jatuh dalam jumpa tepi sungai, nampak tepi jalan, letak atas meja dia jatuh. Letak Quran dia tiba jatuh daripada meja kan. Kita tak ada wuduk, pergi kalut, pergi ambil wuduk dulu nak pegang Quran. Itu tak disebut oleh mana ulama. Jatuh tu juga kena ambil. Sekalipun kita tanpa wuduk. Ini hak yang wajib kata dia ni. Tambah kalau yang kata tak wajib, ini time dia pegang kan. Satu lagi keadaan darurat ialah lit-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Juga dikecualikan oleh sebilangan fuqaha yang kata wajib ada wudu. Yang kata tak wajib daripada awal, senang serta. Itu lebih mudah. Kata Syaukani dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan kata nak pegang pandangan Imam Mazhab yang pas, pun tak apa. Dan kita diasuh tuan-tuan lalu diterangkan, bukan kebenaran bukan kira pada siapa banyak. Kebenaran juga bukan dikira pada siapa habaq. Siapa yang pegang dalil. Kebenaran dikira daripada kekuatan hujah. Jadi kalau ada orang kata saya nak pegang pandangan Imam Mazhab yang empat, tak apa, silakan. Kalau tidak, saya rasa lebih kuat lagi pandangan yang kata tak wajib wudu, pun silakan. Tak jadi masalah yang tu. Tanpa perlu membantah antara satu sama lain dalam perkara ini, selama mana dia tidak menghinakan Al-Quran. Baik, kita ambil satu lagi isu, iaitu apa pula hukum membaca Al-Quran ketika berhadas. Boleh dikatakan sepakat ulama mengharuskan orang beriman membaca Al-Quran sekalipun dia tidak berwudu. Boleh baca Quran. Yang jadi khilaf tadi apa? Bila dia main pegang Quran. Hak tu tadi ada beza, hak kita bincang awal tadi. Tapi kalau takat tak pegang, dia hafal, dia baca macam tu, tak ada wudu. Boleh tak? Yang tu tidak ada pertikaian di kalangan ulama. Boleh. Kalau orang tak nak pegang, bab pegang ni pula kalau Quran tu penuh, para ulama kata hak yang kata penuh tak boleh pegang. Tapi kalau campur-campur dengan buku lain, buku pendidikan Islam ke, tafsir Quran, tak apa. Pasal dia bercampur. Hak yang kata wajib wuduk dia pun tentang macam-macam dia punya pengecualian-pengecualian dia. Sikit tak apa, banyak tak boleh. Satu ayat tak apa, lebih tak boleh. Pegang huruf tak boleh, pegang tepi tak apa. Yang boleh pegang dengan lapik, dengan sampul, pegang dengan lapik tak apa, pegang saja tak boleh. Nak kena pegang, kena kayu penyepit ke apa-apa pegang. Yang paling ketat lagi kita, kalau Quran berulang dalam kereta, masa kita masuk kereta tu kena ada wudu. Pasal kita fikir dengan Quran sekali. Habis tu kalau Ustaz Umar bawa budak-budak hafal Quran, nak kena wudu-wudu. Budak tak hafal Quran tu. Itu adalah perincian-perincian yang kita katakan meletihkan terfikir. Balik semula kepada bab membaca tadi, kalau yang berhadas kecil, maknanya tanpa wudu, boleh dikatakan tidak ada pertikaian, boleh baca Quran. Yang khilafnya tadi ialah pada pegang. Ambil satu isu lagi pula, kalau orang tu berhadas besar, sama ada dia berjunub ataupun dia dalam keadaan haid dan nifas, itu namanya hadas. Ada dua hadis sebagaimana yang disebutkan dalam Nail Al-Athar, ada dua hadis yang melarang perempuan haid membaca Al-Quran. Dan kedua-dua hadis itu dhaif kerana ada perawi yang bernama Ismail bin Ayyash. Kedua-dua hadis yang larang perempuan haid baca Quran itu dhaif, tak boleh jadi hujah. Bila tak boleh jadi hujah, gugur dalil, gugur hukum. Dengan itu tidak ada larangan yang konkret wanita haid baca Quran. Mai tanya pula, Ustaz kalau baca boleh pegang boleh tak? Pegang tu dah bincang tadi ni. Bincang, refer balik hak belakang. Tanpa pegang kita dah bincang tadi. Tang baca, tidak ada dalil yang melarang. Bila haid boleh, begitu juga dengan nifas. Karena larangan untuk orang haid, larangan untuk orang yang nifas dikiaskan dengan larangan perempuan yang haid. Bila kita dah gugurkan larangan pada yang haid, dia gugur juga larangan untuk yang nifas. Itu yang rajih. Tinggal lagi ialah orang yang berjunub. Orang yang berjunub, sekali lagi, sebenarnya juga tidak ada satu dalil yang sharih, maknanya yang jelas dan sahih, melarang daripada membaca Al-Quran. Dalil yang tak sahih tapi jelas ada. Dalil yang tak jelas tapi sahih ada. Tapi yang jelas dan sahih tak ada. Satu-satunya hadislah daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Quran selama mana baginda tidak berjunub. Hadis itu disahihkan oleh sebilangan ulama. Tapi hadis itu tak jelas. Yang ada ialah Nabi tak bacakan kepada depan Al-Quran. Adakah Nabi itu tak baca? Itu tak disebutkan dalam hadis itu. Dan sebilangan ulama mengambil antaranya tadi kita sebutkan Al-Albani umpamanya rahimahullah, dan ramai lagi sebelum dia. Kita sadar Al-Albani ke satu, teringat pun nama besar zaman ni. Sebelum daripada Al-Albani ramai lagi, ratus lagi ulama yang sebut benda yang sama, iaitu menggunakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap masanya, dan dalam takrifan berzikir itu ranking pertama zikrullah ialah baca Quran. Dengan itu termasuk Nabi membaca Al-Quran dalam setiap masanya tanpa dikecualikan junub ataupun tidak. Itu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia secara umum mutlak terbuka, kalau kita nak spesifikkan, mesti ada dalil. Bila tak ada dalil, kita kekalkan dalam keadaan terbuka begitu. Itu yang belajar usul fiqh, mutlak, muqayyad, apa semua, itu tak guna praktik di situ. Satu lagi dalil yang digunakan ialah hadis Aisyah juga. Bila Nabi SAW sebut kepada Aisyah, bila Aisyah haid ketika musim haji, Nabi kata, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla taqufi. Buatlah semua benda yang dilakukan oleh orang yang buat haji melainkan ke jangan tawaf. Jadi Al-Albani umpamanya rahimahullah kata yang Nabi tak bagi ke Aisyah tawaf. Tawaf solat tu awal lagi lah. Lain daripada tu orang haji buat apa? Dia sa'i, dia wukuf, dia baca Quran, dia berzikrullah. Itu termasuk dalam benda yang umum yang disebutkan tadi. Buat apa yang orang haji lain buat, mereka jangan tawaf. Jadi kontennya daripada keumuman perkataan itu ialah baca Quran pun orang yang buat haji baca juga, zikir pun orang haji zikir juga. Jadi sekali lah. Dan ini adalah mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Bila Al-Bukhari meletakkan tajuk dia dalam salah satu hadisnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah orang yang tidak melihat, yang tidak berpandangan ada masalah bagi orang yang berjunub baca Quran. Ibn Abbas anggap tak ada masalah apa. Dan ini ialah mazhab Al-Bukhari, ini ialah mazhab Al-Imam At-Tabari, ini ialah mazhab Al-Imam Ishaq Rahuyah kawan Imam Ahmad, ini juga adalah salah satu qaul Imam Malik, dan ini juga salah satu qaul daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Perempuan yang haid, nifas dan orang yang berjunub boleh baca Quran. Kalau ada yang kata tak mau, tak gamak, tak sadut baca. Senang cerita. Dia timbul masalah bila tuan-tuan, bagi orang yang menghafal Al-Quran. Perempuan-perempuan di mak tahfiz dan sebagainya hafal Quran, mai tang cuti tu kena hak panjang 2 minggu. Habis-habis cuti, esok tasmiq nak periksa. Final umpamanya. Tak ada mengulang 2 minggu, ruyuk lah apalah. Yang kita yang memang tak apa, tak rasa apa tuan-tuan. Orang yang takut, kata, takut hafai baik, takut lupa banyak, jangan hafai banyak. Senang cerita. Orang yang tak hafal apa, dia takkan lupa apa. Kan, dia tak tahu apa kan. Macam tuan-tuan, tak kisah apa. Dua bulan tak baca Quran, tak masalah apa. Tapi hak yang baca Quran, hafal Quran ni, dia lupa pegang Quran sehari, dia penin. Tambah kalau kena hak yang cuti dua minggu. Haid. Jadi itu satu masalah. Lagi situasi yang lain ialah orang yang perempuan, umpamanya dia kena histeria, dia rasuk, umpamanya ada gangguan syaitan. Nak habakkan dia suruh baca Quran, baca kursi, baca apa semua. Tak boleh Ustaz, saya cuti. Pakai sudah macam tu. Itu yang jadi masalah macam tu. Sedangkan ketika tempoh haid itulah, tempoh kotak itulah, adalah salah satu daripada, ini berdasarkan pengamatan, pengamal perubatan, itulah salah satu tempoh yang senang untuk diganggu oleh syaitan, oleh jin. Tempoh dia kotak, tempoh dia, yalah, bilang keadaan begitu, dia pun tak solat semua kan, memang tak boleh solat. Jadi Quran pun dia tak baca, tak ada apa langsung yang secure dia, sebagai pendinding bagi dia. Itu antara masalah yang berlaku kalau kita kekalkan pandangan yang mengharamkan segala-galanya ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang boleh kita sebutkan tentang la yamassuhu illal mutahharun. Dan akhir sekali ayat ini ditutup dengan tanzilun min rabbil alamin, diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita sebutkan dalam kuliah-kuliah kita yang lepas, Allah itu ialah Tuhan apa? Semesta alam. Bukan Tuhan orang Melayu saja. Allah hak eksklusif orang Melayu. Allah hak eksklusif Islam. Itu orang yang jahil Al-Quran, jahil agama. Siapa yang pegang spanduk macam tu, jahil dia terhadap agama. Itu kira eloklah kan, daripada kita kata kufur dia pada Quran. Orang yang mendakwa Allah hanya hak eksklusif orang Islam, itu orang yang menyalahi ajaran Quran. Karena Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dia kata Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu, Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. La hujjata bainana wa bainakum, di akhir ayat. Wallahu Ta'ala alam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat pengajaran daripada apa yang kita bincangkan ini. Dan kita silakan kalau ada apa-apa persoalan yang bincangkan, silakan. Baik, mana dia bahasan dia pada hadis bukan pada ayat. Ayat tadi yang disucikan itu malaikat. Tauhid ni maknanya perbahasan yang disoal yang ditanya ni ialah tentang hadis tadi. Tidak menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Baik, wallahu taala alam. Dalam bab ini kita dah sebut dulu tuan-tuan sebentar lalu, berbeza pandangan ulama tentang hukum orang bukan Islam menyentuh Al-Quran bagi tujuan belajar. Imam Malik rahimahullah antara yang melarang secara total. Sebagaimana disebut oleh anak riwayatkan daripada Imam Sahlun dan sebagainya, anak-anak muridnya, itu larangan secara mutlak. Manakala bagi dalam mazhab Abu Hanifah, membenarkan bagi kafir zimmi, maknanya bukan musuh, kafir yang nak kenal Islam dan sebagainya, dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi isu yang ditimbulkan ialah isu bagaimana kita nak memperkenalkan Islam kepada bukan Islam, boleh tak dia pegang Quran ataupun tidak. Selepas kita sebutkan tadi tafsiran kepada hadis itu ada berbagai-bagai, yang satu sampai tolak semua pasal tak ada satu yang boleh dipegang kuat. Sampailah kepada tafsiran kafir dengan mukmin kan, mukmin dan kafir tadi ni. Maka kalau dalam bab dakwah ni tadi, dia keluar lagi satu topik, iaitu dari sudut kepentingan. Dengan kita mengenepikan secara hormat pandangan yang melarang secara mutlak, itu kita katakan tidak kuat. Kerana kalau tak bagi dia pegang Quran secara realiti dan praktikalnya, pasal golongan yang kata tak boleh bagi dia pegang Quran langsung, yang boleh apa? Yang boleh kita tunggu depan dia, kita baca satu-satu kat dia. kalau itu mampu dilakukan oleh orang Islam, tak apa kan, selamatlah, tak adalah syubhat boleh ke tak boleh tu, kita ambil yang paling selamat. Tapi larat ke tuan-tuan kita nak jumpa orang Islam satu-satu ayat terang kat dia tu, itu persoalannya. Maka timbul secara praktikalnya ialah kita bagi kat dia satu naskah Quran untuk dia baca, untuk dia faham, untuk dia tanya kita balik. Sekurang-kurangnya ada satu gambaran awal tentang isi kandungan Quran. Betul tak? Itu yang kita katakan, nak tunggu dia tentu tak dapat. Kita pun banyak kerja, dia pun dah kerja. Kita bagi luang baca, sakit jumpa sembang. Itu salah satu teknik dakwah. Jadi kalau itu yang kita buat, maka syarat pertama yang disebutkan oleh dalam mazhab Abu Hanifah dan sebagainya ialah selama mana dijamin keselamatan Quran itu dimuliakan. Itu satu. Yang keduanya ialah kita dipanggil ada tahqiq maslahah rajihah. Kita nak mendapat, mencapai kepentingan yang rajih, yang kita rasa ada kepentingan untuk kita bagi kat dia. Bukan sekadar dia nak tahu pada, sekadar bagi dia pun bukan nak mau sangat. Kita yang tu, kita katakan lebih baik kita ambil langkah berjaga-jaga. Tapi kalau kita nampak ada chance, ada peluang untuk kita rapat dengan dia, bagi dia kenal Islam, kalaupun tak sampai dia mengucap dua kalimah syahadah depan kita, sekurang-kurang sampai satu level, dia tidak memusuhi Islam. Itu adalah kita katakan kita punya vision kita, target kita sampai tak paling komat, Islam tidak dimusuhi. Berbeza dia, tentulah yang lebih utama kalau sampai dia boleh mengucap, pasal dengan ganjaran orang masuk Islam dan sebagainya, itu tak boleh dipertikaikan. Tapi kalau kita ada hubungan dengan orang bukan Islam, kita ada apa nama interaksi muamalah dan sebagainya, sampai ke tahap dia tidak Islamophobia, cukup dah tu. Itu dah kira lebih baik daripada langsung tak ada effort, tak ada usaha yang kita buat. Kan? Jadi secara praktikalnya kita pastikan pertama itu selamat, yang keduanya ialah ada masalah, ada kepentingan untuk kita bagi kepada dia. Dan yang ketiga, biarlah benda tu relevan. Kalau dah dia tu orang, kita katakan medium bahasa dia ialah bahasa Melayu, takkan nak bagi pun ada Arab sebiji kat dia. Tentu tak ada manfaat. Tak, kita yang pergi petang siang malam baca tu pun tak faham, bagi kat dia yang tu, tentu tak boleh kan. Apa yang boleh kita buat? Bagikan kepada dia terjemahan Quran. Bila bagi pada terjemahan Quran, di situ mana ada ayat Quran, ada ayat terjemahan, dia kembali balik kepada perbahasan yang pegang Quran tadi ni ialah Quran yang solid. Kebanyakannya Quran, hanya satu-satu yang pegang Quran. Kalau ada campur-campur, di kalangan yang larang tadi pun mengizinkan. Dan kalau nak kita lebih ambil langkah berhati-hati lagi, ada cetakan memang hanya totally seluruhnya lah terjemahan, tak ada nas Quran, tak ada teks Quran. Itu dipanggil terjemahan Quran, terjemahan Yusuf Ali kan, Sabah Islamic Media punya cetakan bahasa Inggeris. Boleh diusahakan bahasa yang lain. Itu technical untuk kita tutup pintu-pintu kemerbahayaan, barangkali mencemar Quran dan sebagainya. Banyak langkah-langkah yang boleh kita ambil. Dalam masa yang sama, kita boleh bagi orang kafir itu baca Quran. Dan untuk melarang terus dia baca Quran, kita kena tengok dari aspek tadi lah. Adakah dia untuk menghina, adakah itu tidak ada manfaat bagi dia ataupun tidak. Tidak ada kepentingan langsung. Yang tu kita boleh lah kira pendapat yang agak ketat tadi. Tapi ternyata wallahualam pandangan mazhab Hanafi lebih relevan dalam situasi masyarakat kita. Tentang pasal itu, mungkin satu ketika pandangan itu mungkin pandangan yang agak ganjil, agak lemah, tapi perubahan zaman menyebabkan setengah-setengah fatwa itu menjadi lebih kuat di zaman itu berbanding zaman sebelumnya. Orang yang duduk dalam lingkungan rumah dia di Masjid Nabi, patah balik keliling semua orang Islam yang kita sebut dulu kan, dia tak mampu. Orang yang macam ni, tanpa kita mengecilkan golongan-golongan salihin yang ada di tempat yang macam itu, kita katakan dia tidak ada satu realiti yang mencabar banding yang kita duduk sebelah rumah kita Hindu, belah kiri kita Buddha, hak depan rumah Kristian, hak belakang rumah tak ada agama, pergi pejabat kita jenis kerajaan murud apa semua yang jenis sebagainya belum Islam lagi. Tentu suasana itu berbeza. Jadi fatwa ulama silam dalam bentuk fatwa, maknanya dalam aspek-aspek yang diijtihadkan tentang nas, dia barangkali satu ketika itu yang paling kuat. Bila mai kepada suasana kita, hak yang paling kuat satu ketika itu, barangkali dia boleh jadi tak relevan. Yang telah difatwakan di Kufah pada zaman itu mungkin orang anggap itu yang asing, tapi bila mai dia fly tempat kita, mungkin itu yang paling rajih. Itu masih boleh berlaku. Jadi kembali kepada persoalan itu tadi, saya mentarjihkan boleh bagi kepada orang bukan Islam membaca dan menyentuh Al-Quran dalam bentuk yang kita katakan tadi. Tidak menghina, ada manfaat dan dia boleh memahaminya. Clear yang itu. Dengan pengawalan kita. Tapi ada orang kata, saya tak memang tak kaitan zon-zon pasal tak pernah berdakwah pun kat mereka. Yang itu selamat. Eh? Tak ada apa-apa tanggungjawab kan? Tapi bagi kita yang terhati, saya Azman memang itu fokus yang kita kena buat. Antara tugasnya, kena distribute benda-benda ni. Sahabat kita kata tuan-tuan, convert kan, masuk Islam. Dia kata, kawan dia driver lori Cina ke Islam, tengah duk baca Quran tu, baca terjemahan lah, katakan dia nak baca Quran Arab tu, tak ada pedau tu, dia baca terjemahan. Ada mana-mana, dia duduk bawa lori, berehat, berhenti tepi jalan, dia baca yang tu. Main Melayu mana, marah tu. Siap marah, siap dengan maki lagi. Pasal pegang Quran. Dah dia Quran tu, dia tak tahu isi kandungan, dia nak baca apa pun tak tahu. Orang, bila dia tak tahu apa kandungan tu, apa yang dia nak judge? Dia nak hukum niat nilai melalui apa? Tentu dia akan nilai melalui praktikal umat yang ada. Nilai ikut praktikal Melayu, tak ada yang cantik Islam ni. Ada? Tak pernah banyak pun. Oh. Tanya hak mana-mana yang masuk Islam tu, harap hak Melayu, kami tak masuk, dia kata. Mereka hak maknum masuk pasal kahwin tu cerita lain lah. Tapi yang betul-betul nak masuk dan mengkaji dan sebagainya, semua melalui dia baca Quran. Kenal ajaran tu. Kalau dah kita tak bagi sumber, sah kita tak bagi, kita suruh dia nilai apa yang orang kita buat. Tak ada apa yang boleh kita sumbang untuk Islam. Itu antara unsur-unsur untuk kita mentarjih pandangan yang membolehkan tadi. Wallahualam. Baik, soalan tentang kedua-dua hadis ini dinilai sahih oleh ulama, namun implikasi hukum yang berbeza. Busrah bin Safwan berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah menunaikan solat sebelum berwuduk bagi sesiapa yang menyentuh kemaluan. Hadis dua, Talq bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah ditanya, apabila seorang lelaki menyentuh kemaluannya, adakah dia perlu berwuduk? Jawab baginda, bukankah ia sebahagian daripada anggota badanmu? Baik. Dua hadis ini berbeza dan juga berbeza pandangan ulama. Al-Madini, Ali Al-Madini kata hadis Busrah, hadis yang suruh berwuduk bagi orang yang menyentuh kemaluan, lebih kuat daripada hadis Talq yang menyatakan Nabi tak kisah orang yang telah menyentuh kemaluannya tadi. Tapi Al-Bukhari pula dia kata hadis yang Nabi tak kisah orang menyentuh kemaluannya untuk tanpa perlu berwuduk, yang tu lebih kuat daripada hadis yang Nabi suruh orang tu berwuduk kerana menyentuh kemaluan. Jadi dari sudut penilaian ulama hadis, tentang Al-Bukhari dengan Ali Al-Madini ni anak murid dengan guru ni, Ali Al-Madini guru, Al-Bukhari anak murid. Tapi dua-dua ulama mensahihkan kedua-dua hadis, tapi beza yang mana lebih. Jadi bila itu berlaku, bagaimana penyelesaian daripada fuqaha? Ada beberapa kaedah. Panjang ni tuan-tuan. Satu ialah mentarjih salah satu. Mentarjih salah satu. Bila mentarjih salah satu, maknanya dia kena ambil satu daripada dua. Maka dalam bab ini, sebilangan ulama ambil hadis yang larang, yang perintah berwuduk bila menyentuh kemaluan. Maknanya menyentuh kemaluan membatalkan wuduk. Mentarjihkan yang tu, meninggalkan hadis yang Nabi tak kisah pun orang yang bertanya tentang menyentuh kemaluan tadi membatalkan wuduk ataupun tidak. Cuma bila kata mentarjih, dia mesti ada alat dia, murajih, apa kriteria untuk kita menangkan itu daripada yang ni. Sebagai lagi ulama, dia ambil hak kata boleh, dia tinggalkan yang kata batal. Yang tu pun nak kena tanya, apa siapa ambil yang ni, tak ambil yang tu. Maka yang pertama kata, kami pegang, ulama' dia kata, yang ni lebih sahih daripada yang tu. Main dia kata, dak, Bukhari kata, hadis lagi sahih daripada yang tu. Tak kesudah tentang yang tu. Kalau pakai yang tu, dia tak berkesudahan. Tapi itulah salah satu daripada yang pernah dilakukan dan telah dilakukan. Yang kedua, ialah dengan mengambil kira yang mana dulu, yang mana kemudian. Yang mana dulu, yang mana kemudian. Itu pun juga khilaf di kalangan ulama, yang mana dahulu, mana kemudian. Sebilangan ulama, bahkan agaknya itu yang agak lebih ramai, menyatakan hak busrah ni dia kemudian banding talak. Maka dengan itu hadis yang menunjuk kepada menyentuh kemaluan membatalkan wudu dikira hak kemudian banding dengan hadis yang menggambarkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kalau itu dipegang, maka hukum menyentuh kemaluan ialah membatalkan wudu. Tetapi pemilihan itu juga tidak konkret. Dalil itu juga tak jelas yang mana dulu mana kemudian. Yang ketiganya, pilih yang mana selamat. Yang mana selamat ialah kalau menyentuh kemaluan tak pi ambil wudu, satu puak kata batal, satu puak kata tak batal. Jadi ada pertengahan. Tapi kalau sentuh kemaluan kita pi ambil wudu, yang kata tak batal pun kata tak apa, yang kata tak batal pun kata tak apa. Jadi itu pilih yang mana selamat. Ada kaedah dia, al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar daripada pertikaian lebih disukai, adalah satu yang disukai. Jadi itu dipanggil al-ahwa, yang lebih berhati-hati. Ada tak puas juga. Karena bila kita pilih begitu, maknanya kita beramal dengan satu dalil, kita abaikan satu dalil yang lain. Sedangkan ada kaedah lagi, i'malud dalilain ahsan min ihmali ahadihima. Beramal dengan kedua-dua dalil yang sahih lebih baik daripada mengabaikan salah satu daripada keduanya. Bila itu diambil, ini yang disebutkan oleh Al-Qaradawi hafizahullah umpamanya, iaitu bagi orang yang menyentuh kemaluan disuruh ambil wudu bukanlah menunjukkan wajib tetapi sunat. Arahan itu jadi sunat bukan wajib. Pasal apa bukan wajib? Pasal sentuh kemaluan tidak batal wudu. Pasal apa tak batal? Hadis talq tadi kata tak batal. Jadi yang ni dia pakai dua-dua dalil sekali. Sentuh batal tak? Tak batal. Tapi ambil wudu itu lebih baik. Pasal apa lebih baik? Pasal hadis busrah kata Nabi suruh ambil wudu. Wallahu alam, pandangan yang akhir ini lah yang paling pertengahan, yang mengambil kira semua aspek yang ada berbanding yang lebih awal. Kalau tentang nak sikit pun, ambil yang kata lebih berhati-hati, itu pun tak apa. Boleh jalan tak? Baik. Yang berikutnya soalan tentang hadis mursal ni panjang, nak kita tangguh kuliah selain. Adakah darah itu najis sehingga boleh membatalkan wudu? As-San'ani rahimahullah. Antara yang disebut ialah ketika sahabat Nabi pakar, ada satu peristiwa kan, salah seorang tu tengah solat, tiba-tiba dia dipanah. Agak-agak tentu kalau kena panah kat kaki, kena kat badan tu, darah keluar ke tak keluar? Keluar darah putih itu masyhuri. Takkan tak keluar darah kan? Dalam peristiwa tersebut, orang tu solat dan darah keluar. Peristiwa tu sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak pun menyuruh sahabat itu tadi mengulang solatnya semula. Jadi hadis itu sebenarnya perinciannya panjang tajuk ni. Kalau saja-saja kita pergi tempah ambil darah pergi tempek kat kita pergi solat, maka itu satu benda yang tak wajar. Tapi kalau lah benda tu berlaku luka pada kita dan terlekat pada pakaian, sebilangan ulama kadarkan kalau sikit tak apa, kalau banyak tak boleh. Tapi hadis tadi yang ditimbulkan oleh As-San'ani umpamanya, darah tu meleleh takkan sikit, darah tu mengalir banyak. Dah luka kan? Tambah kalau orang cabut lagi berdarah. Tapi tetap dia teruskan solat. Jadi ini khilaf di kalangan ulama. Kalau tanya saya, apa yang disebut oleh Hasan Ali itu lebih dekat di hati. Dalam situasi macam itu, tuan-tuan solat ada luka sikit tak mana-mana ke, dia tidak mencacatkan solat. Wallahu ta'ala a'lam, kalau itu yang dibuat. Imam Ahmad bin Hanbal, dia solat di belakang Al-Auza'i. Auza'i mengatakan darah itu tidak najis, tidak mendekat solat dan sebagainya. Berbanding Imam Ahmad, orang tanya dia, adakah kau solat di belakang, apa nama, apa pandangan kau tentang solat di belakang orang yang berdarah, luka? Imam Ahmad jawab, adakah aku tak boleh solat di belakang Al-Auza'i? Ya, Auza'i tuan-tuan. Maknanya, walaupun pendirian dia begitu, tapi kalau ada imam dengan pendirian begitu dalam yang berbeza, itu tidak menghalang daripada dia berimamkan orang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.